jadi cinta tinggallah kenangan marahi lewat bunga seluruh cinta ku untuknya bunga persembahkan kepada yang terindah sebagai satu tanda cinta untuknya. Terima kasih.